Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan di majlis ini dengan sekian banyak nikmat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut masih sangat sedikit yang bisa kita akui, yang bisa kita resapi, bisa kita kenali sebagai sebuah nikmat. Dari sedikit yang kita kenali sebagai sebuah nikmat, lebih sedikit lagi yang mampu kita syukuri. Nikmat-nikmat yang terus tercurah kepada kita dari waktu ke waktu, yang tidak sekejap mata pun melainkan di sana turun berbagai macam karunia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya kesyukuran-kesyukuran dari hamba-hambanya. Satu di antaranya adalah diperintahkannya kepada hamba-hamba tersebut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah, untuk menunaikan amal-amal kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat-nikmatnya disyukuri, Allah akan semakin memberikan anugerah yang lebih besar dengan disusul nikmat-nikmat yang berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika nikmatnya dikufuri, diingkari, Allah menyatakan bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Meski pada kenyataannya antara nikmat yang disyukuri dengan nikmat yang diingkari, Allah Subhanahu wa taala masih mengedepankan rahmat dibandingkan dengan azab. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat mendahului terhadap azabku. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bukan karena rahmat yang dikedepankan terhadap hamba-hambanya, maka tentu umat manusia sudah sekian lama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lantaran Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat, dengan namanya Ar-Rahman, nama dan sifatnya Ar-Rahman, juga nama dan juga sifatnya Ar-Rahim, menjadikan manusia-manusia masih bisa bertahan menjalani hidup, merasakan berbagai macam fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi hajat hidupnya. Ada yang memenuhi hajat dengan dasar petunjuk iman, sesuai dengan apa yang menjadi perkara pokok untuk mengisi, memperkuat keimanannya. Dan banyak dari kalangan manusia, banyak dari kalangan manusia yang mereka di samping memenuhi hajat untuk dia hidup, tetapi dengan melampaui batas, menerobos norma-norma yang telah ditentukan batasan-batasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dalam rangka untuk memuaskan syahwat, wal'iyadu billah, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, hawa nafsu dalam segala hal. Sehingga kelalaian demi kelalaian, perkara-perkara keji, perkara-perkara mungkar, terus menjadi aktivitas yang mewarnai kehidupannya sehari-hari. Cermin-cermin yang sudah dipajang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umat-umat terdahulu yang begitu tampak jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kaum-kaum yang mereka menyambut anugerah karunia Allah itu dengan berbagai macam aksi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran-pelajaran untuk sebagai hukuman bagi mereka, serta untuk menjadi cerminan dan pelajaran bagi umat yang setelahnya. Tetapi innal insan, sesungguhnya manusia memiliki karakter disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zaluman jahula, sering dan banyak berbuat kezaliman dan sering berbuat kejahilan, kebodohan. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya yang masih bisa disentuh dengan ayat-ayat, baik melalui ayat-ayat syar'iyyah maupun bisa tersentuh dengan apa-apa yang Allah timpakan menimpa umat terdahulu, atau apa yang Allah timpakan untuk dialami oleh para pelaku perbuatan kezaliman tersebut. Ayat-ayat kauniyah bisa mengambil pelajaran, bisa tersentuh, bisa menggerakkan hatinya, bisa merubah di dalam dia menjalani hidup untuk kembali kepada dasar pijakan iman dan lari menjauh dari mengikuti belenggu hawa nafsu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. sungguh kami benar-benar timpakan kepada mereka teguran dengan azab yang kecil sebelum akan datang azab yang lebih besar. La'allahum yarji'un, agar kiranya mereka bisa kembali, bisa menjadi sadar, bisa menjadi berubah, bisa kembali ingat untuk rujuk kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita masih dimudahkan untuk bermajlis bersama-sama membaca ayat, bersama-sama membaca hadis, maka itu kita sangat berharap menjadi sebuah tanda masih dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan demi kesempatan untuk berbenah diri, di mana pintu-pintu untuk kembali kepada Allah belum Allah akan tutup sebelum kemudian terbitnya matahari dari arah tempat tenggelamnya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah." Tidak akan ditutup syariat hijrah sebelum ditutup pintu taubat. Tidak akan terputus syariat hijrah berpindah dari satu tempat yang jelek menuju tempat yang baik, dari satu negeri kufur ke negeri Islam, dari satu perbuatan jelek menuju perbuatan baik, dari berkomunitas dengan orang-orang jelek menuju berkomunitas dengan orang-orang baik. Tidak dihentikan syariat tersebut, tidak diputus sampai diputusnya pintu taubat, ditutupnya pintu taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan syariat bertaubat, syariat taubat itu tidak akan diputus, tidak akan ditutup sampai matahari telah menjadi terbit dari arah tempat dia terbenam. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan, kelezatan ketika kita masih bisa saling berbagi faedah, masih bisa saling memberikan sentuhan nasihat satu kalimat dua kalimat, yang ini menjadi kehidupan iman bagi orang-orang yang mereka berakal, yang ini menjadi penyejuk dan menjadi pupuk bagi mereka-mereka yang ingin istiqomah di atas sunnah. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada kehidupan yang lebih baik dibanding kehidupan orang-orang yang mereka terus nantiasa diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang akhirah, diingatkan tentang perkara-perkara yang itu akan menjadi masa depan dia yang hakiki. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Masailul Jahiliyah terkait dengan apa yang kita sebutkan di depan sebagai mukaddimah, dikarenakan apa yang kita baca adalah tantangan. Di samping godaan dari hawa nafsu, godaan-godaan untuk seorang itu tergelincir dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala juga datang dari segala penjuru. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, da'watuhumun naza ila dhalal, da'watuhumun nas ila dhalal, seruan mereka terhadap manusia menuju jalan yang menyimpang menuju kesesatan. Seruan kaum jahiliyah terhadap manusia untuk menuju jalan kesesatan. Al-Mas'alah al-Rabi'ah wa sab'un. Poin yang ke-74. Da'watuhum an-nas ila dhalali bi ghairi ilmin. Seruan mereka, ajakan mereka, dakwah mereka yang mengajak manusia menuju jalan kesesatan dengan tanpa dasar ilmu. Asy-syarhu qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala ad-da'watu ila Allah bi ghairi ilmin hiya min 'amali ahli al-jahiliyyati. Dakwah, seruan mengajak kepada Allah dengan tanpa dasar ilmu, ia merupakan pekerjaan atau perbuatan kaum jahiliyah. Mungkin mereka mengajak manusia untuk menuju jalan Allah, tetapi lantaran tidak didasari dengan ilmu petunjuk, maka yang terjadi adalah menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita sebutkan tentang makna jahil. Annal jahla ala naw'ain. Jahlun basit. Wa jahlun murakkab. Wa ma huwa jahlun basit. La ya'lamu syai' bil kulliyah, tidak mengetahui sesuatu atau adamul idrak bil kulliyah, tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Apa itu jahil murakkab? Mengetahui sesuatu tetapi menyelisihi terhadap yang sebenarnya dari sesuatu tersebut. Ini ahlul jahiliyah. Sebenarnya dia itu orang jahil, tetapi merasa berilmu sehingga mengajak manusia untuk menuju jalan Allah. Maka yang terjadi bukan mendekati jalan Allah, justru sebaliknya. لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam berdakwah untuk mengajak manusia menuju jalannya agar dibangun di atas basirah, di atas dasar ilmu, dan dengan cara hikmah, dengan cara yang bijak, sesuai dengan apa yang diperlukan dari kondisi yang ada. Dimulai dengan ar-rifqu lemah lembut, diawali dengan ucapan-ucapan yang lembut, diawali dengan akhlak yang mulia, terus demikian ditingkatkan dengan secara hikmah sesuai dengan keadaan yang menentukannya. Wal mau'idhatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Wal jidal, dan ketika terjadi silang pendapat, maka hendaknya menjelaskan dengan cara membantah apa yang ada disodorkan berupa pemahaman yang keliru. Billati hiya ahsan, cukup membantah dengan cara yang terbaik. Fa da'watuhumun nas ila dhalal maka seruan mereka terhadap manusia menuju kesesatan, ay targhibun nas fi mukhalafatil haqq, mendorong manusia untuk bangkit menyelisihi kebenaran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Dan berkatalah orang-orang yang mereka kafir terhadap orang-orang yang mereka beriman, ikutilah kalian, ikutilah oleh kalian jalan kami, dan niscaya kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Singgungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bisa kita temui di banyak seruan para da'i yang mereka berani menjamin orang-orang yang mengikutinya untuk lolos dalam perhitungan yaumul hisab. Kalau kamu ditanya nanti, maka sampaikan, sebutkan, saya golongannya fulan, saya pengikutnya fulan, maka niscaya akan selamat. Padahal yang terjadi tidak demikian, masing-masing orang akan bertanggung jawab dan menjawab, bahkan bukan dengan jawaban lisan. Yang akan menjawab adalah perbuatan tangannya, yang akan menjawab perbuatan kakinya, yang akan menjawab adalah saksi-saksi. Bumi akan bicara, semua yang dikerjakan akan menyampaikan, telinga bicara, mata bicara. Tidak ada satupun yang bisa menjamin untuk menanggung dosa-dosa orang lain. فَيَدْعُونَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ وَإِلَى تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حُجَّةِ. Maka mereka mengajak manusia menuju praktek kesyirikan, menuju praktek pengharaman terhadap perkara yang halal, menuju praktek penghalalan terhadap perkara yang haram dengan tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa adanya hujjah. وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى أَشْيَاءِ ما أنزل الله بها من سلطان. Dan mereka mengajak manusia menuju sekian banyak hal yang itu tidak ada Allah turunkan tentangnya berupa pembenaran. فهؤلاء دعاة ضلال. Maka mereka itu adalah para penyeru kesesatan, para penyeru yang membawa kesesatan, yang mengajak manusia untuk menyimpang. وَالدُّعَاةُ إِلَى الْحَقِّ هُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِلَى مَا شَرَعَ. Dan adapun para penyeru, para da'i yang menyeru, mengajak manusia kepada kebenaran adalah mereka-mereka yang menyeru menuju apa yang Allah telah turunkan subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah telah syariatkan. وَمِنْ دُعَاةِ الضَّلَالِ الْيَوْمَ. Dan di antara da'i kesesatan yang ada pada hari ini ialah alladzina yad'una an-nasa ila syirki, orang-orang yang mereka mengajak manusia menuju jalan kesyirikan. Wa ibadatil adrahah wal qubur, dan untuk memuja-muja tempat-tempat prasasti atau tempat-tempat pekuburan yang diagungkan. Dilupakan untuk menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilupakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'una an-nas ila al-bid'i wal muhdatsat fid din. Mereka mengajak manusia untuk menuju kepada perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, perkara bid'ah dan perkara-perkara yang hanya muncul di belakangan, belum ada pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, perkara-perkara baru yang itu ada di dalam lingkup agama. Bukan perkara-perkara baru yang ada pada lingkup perkara duniawi. Karena perkara-perkara baru dalam lingkup perkara duniawi itu tidak ada larangan. Tetapi perkara-perkara baru yang diciptakan di dalam lingkup bingkai agama itu dilarang. Itu yang mereka buat dan itu yang mereka ajak manusia ke dalamnya. Allati ma anzalallahu biha min sultan, perkara-perkara yang Allah tidak menurunkan dasar pembenaran untuk semua itu. Wa yaktubuna wa yu'allifuna wa yatakallamuna bid'awatin nas ila ihya'il bid'i wal muhdatsat. Mereka menulis, mereka menyusun risalah, karya-karya. Mereka juga berbicara, menyampaikan, berorasi dengan menyeru kepada manusia untuk tetap menghidupkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka lebih giat, lebih getol untuk menciptakan perkara-perkara baru kemudian mengajak manusia ke dalamnya dibandingkan menggali apa yang memang ada dari dasar tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam untuk kemudian menghidupkannya. Dan dengan menghidupkan perkara baru, perkara bid'ah, itu akan mematikan perkara sunnah. Semakin orang itu tertarik menghidupkan perkara-perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, maka semakin manusia dilupakan atas apa yang telah dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa sunnah. Walladzina yad'una an-nas ila al-ibahiyah wal fusuq wal 'isyan. Orang-orang yang mereka mengajak manusia untuk dengan mudah membolehkan perkara-perkara yang itu haram dan mengajak manusia berbuat kefasikan, berbuat perkara-perkara dari perbuatan-perbuatan fasik dan berbuat dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yang pertama, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada jalan yang itu mengembalikan terhadap hukum yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengecam keras. Orang yang tidak punya rasa toleransi, orang yang memiliki bibit-bibit radikalisme, orang yang memiliki paham-paham yang berbahaya. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang mereka bermuda-muda untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan ini orang-orang yang moderat, orang-orang yang punya pemikiran intelektual tinggi, orang-orang yang punya toleransi yang tinggi, dan seterusnya. Itulah propaganda-propaganda kaum jahiliyah. Kullu haula'i du'atu dalal. Semua itu mereka adalah du'at dalal, da'i-da'i yang sesat. حَذَّرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ طَرِيقَتِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan kita agar berhati-hati dari mereka dan juga berhati-hati dari jalan yang mereka tempuh itu. Disitulah pentingnya kita mengenali jalan-jalan ahlul jahiliyah, tariqatu ahlil jahiliyah, dan mengenali pelaku-pelaku dari jalan-jalan tersebut, agar ketika kita membaca tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui siapa-siapa orang-orangnya dan mana-mana jalan-jalan itu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah di sini, Allah peringatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mengikuti orang-orang kafir, mereka akan membalikkan kalian ke belakang punggung-punggung kalian. Dan jadilah kalian berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Setelah mendapatkan hidayatul iman, mereka tidak akan melepas untuk kemudian dibiarkan tumbuh di atas prinsip-prinsip iman. Akan tetapi mereka akan berupaya mengingatkan kembali kepada praktek-praktek kekufuran, dan mereka akan menyeret untuk kembali pulang berbuat ke punggung-punggung mereka yang sebelumnya, yang sudah ditinggalkannya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu di antara perkara yang akan menjadikan seorang bisa merasakan eksistensi iman, ayakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Seorang tidak ingin kembali ke masa lalu kekufuran yang pernah dilaluinya, sebagaimana dia tidak ingin dan tidak suka ketika akan dicampakkan, dilempar ke dalam api. Orang-orang kafir akan selalu mengingatkan dan mengajak manusia agar kembali kepada kekufuran yang sebelumnya, dan kalau itu diikuti, jadilah kalian itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Semua orang tahu, semua orang sadar bahwa tidak semua perjalanan hidupnya mulus. Tidak semua mendapatkan hidayah di atas fitrah. Tetapi banyak dari kalangan manusia mendapatkan hidayah setelah bergelimang di jalan-jalan kemaksiatan, bergelimang di jalan-jalan kekufuran, bergelimang di jalan-jalan kebid'ahan, bergelimang di atas praktek-praktek kesyirikan. Allah berikan hidayah, sadar. Kemudian bergegas meninggalkan dunia itu dan kembali kepada jalan yang itu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tidak akan membiarkan dan akan menggerakkan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir untuk mengingatkan kembali akan apa yang pernah dilaluinya. Dan itulah yang Allah peringatkan, jangan kalian ikuti. Kalau kalian ikuti, kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ikuti segolongan dari orang-orang yang mereka telah diberikan kitab, mereka akan mengajak kalian kembali setelah keimanan kalian menuju kekafiran, kembali menjadi orang-orang kafir. Waqala ta'ala, ulaika yad'una ila an-nar, mereka-mereka itu akan mengajak menuju ke neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, padahal Allah mengajak, menyeru, memanggil manusia untuk menuju al-jannah. Wa qala ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kalian, jika kamu taat, kamu ikut terhadap kebanyakan mayoritas orang-orang yang berjalan di muka bumi, kamu ikuti golongan mayoritas kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menjadikanmu tersesat dari jalan Allah. Ketika urusan dikembalikan kepada golongan mayoritas manusia, maka yang mereka sedang jalani adalah bukan jalan Allah. Kalau itu kamu ikuti, kamu akan tergelincir dari jalan Allah. Sungguh tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya prasangka, dan mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Fabayyana subhanahu annal kuffar ala ikhtilafi milalihim qadiman wa haditha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu dengan beraneka ragam macam ajaran mereka baik yang lampau maupun yang sekarang ini. Jaduna fid da'wati ila dhalal fi kulli zaman wa fi kulli makan. Mereka serius di dalam mengajak manusia menuju kesesatan di setiap zaman, di setiap masa, di setiap generasi, dan di setiap tempat. Selalu ada orang-orang tersebut berkiprah dengan serius, berjuang, berkorban, memiliki militansi yang tinggi dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, dengan waktu, usia, semua dicurahkan di atas perjuangan kesesatan tersebut. Kaum Syiah Rafidhah secara tersentralisasi internasional serius untuk memerangi Ahlus Sunnah, serius untuk merongrong dakwah para ulama, dan serius untuk merusak tatanan kehidupan yang berada di atas prinsip-prinsip Islam. Mereka tidak pernah surut dan mereka tidak pernah henti berjuang dari segala lini, menyusup ke segala penjuru yang bisa disusupi. Bahkan mungkin ke tengah-tengah Ahlus Sunnah ada dikirim orang-orang yang berfungsi mereka inginkan untuk melakukan aksi-aksi pengerusakan-pengerusakan. Sementara kebanyakan manusia tertidur lelap mengikuti ambisi yang ada di angan-angannya, tidak peduli akan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana sunni, mana syiah, tidak pernah peduli. Kalau demikian keadaannya, di mana posisi Ahlus Sunnah? Kalau demikian keadaannya, di mana kita? Apakah kita akan berpangku tangan berdiam dengan apa yang kita lihat, meski kita tidak banyak berbuat dengan potensi yang terbatas pada kita? Tentu kita tidak ingin mengikuti kebanyakan manusia, dan kita ingin untuk menjadi orang-orang yang ikut memiliki andil, paling tidak menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan generasi, menempuh sebab-sebab, menggantungkan keselamatan tentunya kepada Allah. Tetapi kita punya upaya-upaya. Jangan larut, jangan ikut terbawa oleh arus yang ini semua digiring oleh konspirasi besar kaum jahiliyah, ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka kufur, ahlus syirki, dan juga pimpinan utamanya iblis la'anatullah alaih. Kama qala ta'ala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka sangat ingin kalau sekiranya kalian menjadi kafir seperti mereka telah menjadi kufur, maka jadilah kalian semua keadaannya sama. Ini peringatan-peringatan Allah yang Allah peringatkan kita semua, dan Allah peringatkan seluruh orang-orang yang beriman tentunya agar menjaga keimanannya, agar berada di atas prinsip-prinsip iman selalu, dan agar menjauhi jalan-jalan yang itu menyelisihi, berseberangan dengan prinsip-prinsip keimanannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan bahasanya Allah telah memperingatkan orang-orang beriman an ta'atil kufar, ta'atil kafirin wal munafiqin. Allah peringatkan agar kaum mukminin, hamba-hambanya, tidak mentaati orang-orang kafir, tidak mentaati orang-orang munafik. Fa inna ta'atahum turisur radi fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya taat kepada mereka, mengikuti, manut, ikut, larut, tidak mau bersikap, tidak punya prinsip, tidak mau berpegang teguh dengan apa yang telah ada di dalam prinsip iman, keadaan semacam itu akan mewariskan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat, wal a'yadu billah. Semoga kita bisa memiliki kekuatan dengan upaya kita terus membaca ayat, hadis, aqwal, kalam ulama, risalah ulama rahimahumullah wa hafidhuhumullah, dan kita diberikan oleh Allah taufik serta kekuatan sehingga terang bagi kita kesesatan, dan sekaligus kita punya kekuatan untuk menjauhinya. Terang bagi kita kebenaran, dan sekaligus diberikan karunia untuk berpegang teguh di atasnya dan menghadap Allah dengan membawa hujjah tersebut. Ini yang bisa kita baca di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.